banyak tingkah. Di dalam kelas dialah ratu, tak ada bandingannya. Hingga semua murid pria banyak yang menggodanya. Sampai Pak Guru Umar tertarik oleh goyang pinggulnya. Aku pun juga malu tak malu jatuh cinta padanya. Sembunyi-sembunyi ku kirim surat lewat teman baiknya. Tapi ternyata setelah ku terima balasan suratnya, tak aku duga dari semula cintaku ditolak dia. Mengerti dia begitu membuatku penasaran. Korban yang lain juga berkata sama seperti aku. Tapi ternyata ketika ku intip tepat di malam minggu, dia gandengan sama bapakku yang kepala tak berbulu. Karena dia tahu anak sekolah tak pernah berkantong basah.